Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Usuli Sunnah sampai pada kalimat wattasdiqu bil ahadithi fi. Kewajiban kita sebagai mukminin adalah beriman kepada takdir dan semua berita yang berkaitan dengannya, mempercayainya, membenarkannya. Qala Syekh Rabi' dalam syarahnya beliau mengatakan, ay fil qadari, wajib bagi kita mempercayai semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau yang berkaitan dengan dalam hal ini pembahasan takdir. Min al-ahadits allati dzakarnaha, dari hadis-hadis yang telah kami sebutkan sebelum ini. Mithl hadits Jibril, misal seperti hadis Jibril, yakni hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikenal dengan hadis Jibril yang datang di majlis salimnya Nabi. Dalam hadis Jibril disebutkan, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini adalah salah satu di antara 6 rukun iman. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Akhbirni anil iman. Apa jawaban Rasul? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apakah iman itu? Qala Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, kepada hari akhir. Dan engkau beriman, ditekankan kembali kalimat tu'min, wan tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka kewajiban setiap mukminin adalah beriman dengan takdir. Yakni kata Syekh, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa hadza fi at-taqdiril 'am alladhi marja'uhu 'ilmullah syamilus sabiq. Yang dimaksudkan dalam hadis Jibril, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Hadza, ini adalah takdir secara umum. Takdir secara umum mencangkup semua kejadian yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai di akhirat. Yang mana kembalinya ini semua adalah pada pengetahuan Allah, ilmunya Allah yang syamilu, yang mencangkup, as-sabiqu, yang mendahului segala sesuatu. Allah mengetahui kapan ilmunya Allah, dari semenjak Allah ada, tanpa adanya awalan dan tanpa adanya akhiran. Yang disebutkan dengan bahasa lainnya, azaliyun abadiyun. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2022. Di bulan sekarang ini. Pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi di tahun sekarang ini, di bulan ini, bahkan di hari ini, pengetahuan Allah itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum segala sesuatu itu ada. Karena pengetahuan Allah akan apa yang akan terjadi nanti itu ada dari semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Tanpa adanya awalan dan tanpa adanya akhiran. Andal awal alladzi laysa qablaka syai. Engkau adalah zat yang pertama, yang tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Yani azali, abadi. La bidayata lahu wa la nihayata lah. Tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Nah, kalau ditanya sejak kapan ilmu Allah sejak itu, di mana Allah tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Kita sedang berbicara tentang zatullah. Jangan kita menggunakan kaidah-kaidah yang ada pada manusia. Allah manusia, kita dulu tidak ada, kemudian ada. Dulu kita tidak tahu apa-apa, kemudian berangsur-angsur tahu. Kita sedang berbicara tentang zatullah. Ya, azaliyun abadiyun. La bidayata lah. Tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Wa marja'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz. Demikian pula takdir, rujukannya adalah, kembalinya adalah kepada apa yang telah Allah tulis di lawhil mahfuz. Sehingga tidak akan terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali itu telah diketahui oleh Allah dan telah ditulis kejadian itu di lawhil mahfuz. Wa hadits Ibn Mas'ud. Demikian pula yang wajib kita imani yang berkaitan dengan takdir, contohnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala fi taqdiril umri. Hadits Ibn Mas'ud berkaitan dengan takdir al-umri. Takdir yang berkaitan dengan umur manusia dan apa yang terjadi pada manusia per individunya. Kita lihat keterangannya, yakni umur insan, umurnya manusia. Fi hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dalam hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu an disebutkan oleh beliau langsung pada kalimatnya. Di awal hadits Ibn Mas'ud mengatakan apa? Akhbarni as-sadiqul masduq. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqu. Dia adalah orang yang jujur, yang pasti benar. Wa masduq, dan harus dipercayai ucapannya. harus diimani ucapannya. Berita yang ada dalam hadis ini, Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut atau di rahim ibunya 40 yawman nutfatan, 40 hari pertama masih dalam bentuk sperma nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Kemudian setelah itu menjadi gumpalan-gumpalan darah selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian menjadi tulang belulang, membentuk fisik manusia. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Fakasawna al-idhama lahma. Kami bungkus tulang belulang itu dengan lahm, dengan daging. Sehingga ketika genap 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 kali 3 berarti 120 hari. Ya. Yani 40, 40, 40, 40. Thumma yursalu ilaihil malaku. Setelah itu Allah kirim, Allah utus malaikat. Fayu'mar. Allah utus al-malak, salah satu di antara malaikat yang ada. Fayu'mar, kemudian diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal bi'arba'i kalimatin, dengan membawa 4 kalimat, 4 ketetapan yang tidak akan mungkin bergeser, berubah atau berganti. 4 itu adalah bikadbi rizkihi, telah ditentukan rizkinya, wajalihi ajalnya, kematiannya, wa'amalihi dan telah ditentukan pula perbuatan-perbuatannya. Kita mengimani ini, meyakini dan mempercayai berita ini. Ditentukan sudah rizkinya berapa, tidak akan lebih dari yang telah Allah tentukan. Tidak akan lebih. Pasti pas dengan rizki yang Allah telah tentukan untuknya. Walaupun manusia memiliki bala bantuan dari bangsa jin sekalipun, ratusan jin, ribuan jin yang kata mereka bisa memberikan rezeki, penglarisan, harta yang melimpah, itu semuanya dusta. Wajib kita tolak, wajib kita ingkari. Mereka mengatakan, "Wabalaghna ajalana alladhi ajalta lana." Kami sampai pada ketetapan, sampai pada ketentuan yang telah Engkau tentukan untuk kami. Ayat ini berkaitan tentang kisah adanya orang-orang yang bekerja sama dengan bangsa jin. Istamta' ba'du nabi ba'din. Sebagian kami istamta'a, yani berlezat-lezatan, bernikmat-nikmatan. Manusia merasa nikmat, merasa lezat, merasa senang karena dibantu oleh bangsa jin. Bangsa jin merasa senang karena manusia menyembahnya, menuruti kemauannya. Wabalaghna, pada ujungnya kami juga sampai pada satu titik yang telah kau tentukan juga. Tidak ada fungsinya sama sekali merdukun, nyupang, cari pesugihan, bergaul dengan bangsa jin, minta-minta di kuburan, minta-minta kepada bangsa dedemit. Tidak ada fungsinya sama sekali. Karena tidak akan menambah rizki. Karena rizki itu telah ditentukan. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita mau dengan hadis ini meyakini bahwa setiap manusia ketika di umur 120 hari atau 4 bulan ditiupkan roh padanya, 4 bulan 10 hari ditiupkan roh padanya, kemudian ditentukan rizkinya. Karena yang menentukan adalah Allah, maka kita mohonnya kepada Allah. Karena takdir Allah sesuatu yang rahasia, tidak sesuatu pun yang tahu, kita diperintahkan untuk berusaha mencarinya. Maka kita pun hanya semata mampu menjalani upaya dan usaha agar bisa mendapatkan rizki. Rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara upaya mendapatkan rizki adalah dengan bertakwa kepadanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dalam menghadapi permasalahannya. Permasalahan ekonomi dengan Allah berikan rezeki. Permasalahan kesehatan dengan Allah berikan kesembuhan melalui asbab-asbab yang ada. Demikian pula kesulitan ekonomi. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah yang memberi. Jangan engkau palingkan hatimu kepada selain Allah, karena bukan selain Allah yang memberi. Allah yang memberi. Ditentukan rizkinya. Kemudian ditentukan apanya? Ajalnya. Ditentukan apanya? Amal perbuatannya. Apa yang kita lakukan selama hidup kita sampai hari ini, kita meyakini itu semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka barang siapa yang bisa beribadah kepada Allah, bersyukurlah. Karena Allah takdirkan engkau bisa beribadah. Bersyukurlah. Engkau masih muda, tapi sudah mengerti ilmu agama. Bersyukurlah. Engkau masih muda, engkau sudah bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Allah takdirkan kamu seperti itu. Mudah-mudahan antum wahai para pemuda dan kita wahai orang tua yang pernah muda. Orang tua yang pernah muda. Karena kalau kita mengatakan kami juga masih muda, lembo pak, wis tua aku muda bae. Mudah-mudahan termasuk hadis Nabi, syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah, bergembiralah takdirmu itu. Takdirmu itu kenapa? Karena sudah terjadi. Kita yakin sesuatu yang sudah terjadi itu pasti sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepannya kita tidak tahu apa-apa. Kedepannya kita tidak mengerti takdir kita apa. Yang kita tahu syariat ini memerintahkan kita untuk istiqamah terus dalam keadaan taat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai mati. Apakah kita ditakdirkan beribadah terus sampai kita mati? Wallahu alam, karena belum terjadi. Yang ada adalah kita menjalani ilmu syariat ini. Urusan takdir kita apa? Wallahu alam. Tapi yang sudah terjadi, kita yakini dan kita imani, itu semua adalah takdir yang Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Bersyukurlah. Berikutnya, syakiyun am sa'idun. Ditentukan pula orang itu bahagiakah atau binasakah. Hah? Telah ditakdirkan setiap kita termasuk orang-orang yang syaqi. Apa itu syaqi? Binasa. Am sa'id, atau orang yang bahagia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kita mengimani ini, meyakini ini, seyakin-yakinnya. Bagaimana, apa kemudian kita tinggal nunggu takdir kita? Kalau ditakdirkan kita bahagia, ya akan bahagia dengan sendirinya. Gak usah reka-reka, gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain. Tunggu saja takdirnya. Apa kita seperti itu? Jawabannya tidak. Karena takdir itu ke depan tidak ada yang tahu. Yang ada adalah kita diperintahkan menjalani sebab-sebab kebahagiaan. Mau bahagia di dunia, bekerja dengan baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi memberikan bimbingan, semangatlah kamu untuk melakukan hal yang manfaat bagimu. Syarahnya hadis ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, agar supaya engkau bahagia. Urusan akhirat, kita tidak tahu surga dan nerakanya kita. Walaupun kita sudah mengimani, meyakini itu sudah tertulis, tetapi kita tidak tahu. Yang ada adalah mari berupaya, bersungguh-sungguh, berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Bimbingannya sudah ada. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Caranya sudah ada. Tinggal kita melakukannya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu kita bahagia di akhirat kelak. Wa hakadha qawl muslim. Bisa difahami? Ya. Dan ini kata Syekh, wa hadha yusamma bitakdiril umuri. Ini yang disebut dengan takdir al-umuri. Takdir penulisan individu manusia masing-masing tatkala ditiupkan roh pada jasad kita ketika di rahim ibu kita masing-masing. Ada pertanyaan, apakah takdir al-umuri ini bisa berbeda dengan takdir yang ditulis oleh kolam, ditulis oleh pena 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya tidak. Takdir secara umum yang tadi saya sebutkan, yang ada dalam hadis Jibril, hadis umum. Takdir penulisan secara total itu sudah selesai, di mana Nabi mengatakan rufiatil aqlamu wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena penulisan takdir, alias tidak lagi goresan-goresan, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi pergantian, penanya telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Yani tidak akan berubah dan tidak akan pernah berganti. Kemudian apa yang dimaksudkan takdir al-umri, penulisan takdir per individu. Yang itu tidaklah berbeda dengan ilmu Allah as-sabiq, as-syamil. Tidak berbeda dengan ilmu Allah Azza wa Jal yang telah sempurna dan telah mengetahui segala sesuatunya. Wa hunaka taqdirun sanawi, yakni Lailatul Qadar. Di sana ada takdir sanawi, penulisan takdir per tahunnya, apa yang akan terjadi di satu tahun itu. Kapankah itu terjadi? Yakni Lailatul Qadar, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kita bacakan hadisnya. Kama qala Allah tabarak wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ayat ini disebutkan oleh Syekh sebagai dalil penulisan takdir pada setiap satu tahunnya di malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan, inna sesunya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, fi lailatin mubarakatin, di malam yang penuh dengan kebaikan. Inna kunna mundirin, sesunya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku, di malam itu, fiha, ha kembali kepada Lailah, yang Lailatul Qadar, di malam itu, yufraku, dipisah-pisahkan, kullu amrin hakim, pada setiap urusan, amrin hakim, urusan-urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaktubu fiha, Allahu maqadira ma yajri 'ala al-'ibad min amalin salihatin wa sayyi'atin wa masa'ibin wa mashakil dhalik. Hadha yusamma at-taqdiru as-sanawi alladhi yuqaddiru Allahu fi hadhihi al-lailah. Allah subhanahu wa ta'ala menulis di malam itu maqadir, takdir-takdir, ma yajri, apa saja yang akan terjadi pada hamba-hambanya, min amalin salihatin, dari amalan-amalan yang salihah, dan juga amalan-amalan yang sayyi'ah, dan juga masaib-masaib, musibah-musibah, wa masyakil dzalik, dan yang semisal dengan itu. Hadhi sama takdir sanawi, ini adalah yang disebut dengan penulisan takdir sanawi yang Allah takdirkan di malam itu. Istilahnya adalah takdir sanawi, takdir yang tertulis pada setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Tsumma hunaka takdirun takdiru yaumi. Kemudian kata Syekh, di sana ada penulisan takdir yaumi, hari demi hari. Wa huwa ma tadammanahu. Hal ini terkandungi dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah ada pada urusannya. Ay min sya'nihi. Ayat ini berbicara tentang urusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berupa annahu yuhyi wa yumit wa yarzuqu wa yamna'u wa yansuru wa yu'izzu wa yudhillu wa yafuqu 'aniyan wa yashfi maridan wa yujibu da'iyan wa yu'ti sa'ilan wa yatubu 'ala qamin wa yakshifu qurban wa yaghfiru dhanban وَيَدَعُوا أَقْوَامًا وَيَرْفَعُوا آخَرِينَ. Yani urusan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya adalah Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Menghidupkan artinya menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini melalui mekanisme yang tentunya Allah takdirkan, hubungan suami istri, kemudian lahirlah sang anak, dia hidup. Dan ada juga yang Allah matikan hari demi hari. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang mati. Wa yarzuku, dan Allah memberikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka rezeki. Yang hidup juga bukan hanya manusia saja. Yang mati juga bukan hanya manusia saja. Yang hidup dari hewan begitu banyak. Yang lahir, yang tercipta, demikian pula yang mati di antara hewan juga banyak. Itulah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamna'u wa yansuru. Allah mencegah, Allah memberi, Allah menolong, Allah memuliakan, atau Allah menghinakan. Wa yufukku, dan Allah melepaskan orang yang terbelenggu. Wa yashfi maridan, Allah memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Wujibu da'iyan, Allah memberikan ijabah doa, mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di hari itu. Wuyu'ti sa'ilan, Allah memberi kepada siapa yang meminta padanya. Wayatubu ala qaumin, dan Allah memberikan taubat kepada satu kaum. Wayakshibu kurban, dan Allah menghilangkan malapetaka atau mara bahaya. Wayaghfiru dzamban, mengampuni dosa-dosa. Wa yad'u aqwaman, merendahkan berbagai macam manusia. Wa yarfa'u akharin, dan Allah mengangkat juga orang-orang yang lainnya. Ini semua adalah sya'nun, urusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu terjadi pada setiap hari. Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah ada pada urusannya. Dan ini disebut dengan takdir yaumi. Takdir sanawi, takdir umri, takdir yaumi, ini semuanya masuk pada takdir al-umum, syamil. Tidak berbeda dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya. Ada satu hal yang kami akan sampaikan. Kalau takdir itu tidak bisa berubah, untuk apa kita berusaha? Hah? Ada yang bertanya seperti itu? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita mencari rezeki, kesembuhan, dan yang lainnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqamin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum atau seseorang sampai mereka berusaha untuk merubah mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Apakah keyakinan pada ayat ini berbeda dengan takdir Katanya sudah ditentukan. Kok pada ayat yang ini Allah tidak akan merubah nasib seseorang bamannya. Allah tidak akan merubah kesehatan seseorang, rezeki seseorang, nasib seseorang sampai mereka berusaha untuk merubahnya. Ma bi anfusihim. Merubahnya mereka sendiri yang merubahnya. Bagaimanakah ini ya kaum muslimin? Dua hal yang bertolak belakang. Pada hakikatnya bukan bertolak belakang. Sinkron dan sama. Karena tidak mungkin kitab Allah berbenturan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Cuman pemahaman kita yang dangkal tentang ayat ini. Ayat ini ya kaum muslimin adalah diantara ayat yang menyebutkan tentang Allah mengkaitkan segala sesuatu dengan sebab. Allah mengkaitkan segala sesuatu dengan sebab. Dan ini yang ada pada manusia. Kamu ingin nasibmu berubah, mendapatkan rezeki, kelapangan rezeki, rezeki yang banyak, yang lancar, ya kamu harus melakukan upaya. Usaha yang sungguh-sungguh. Kalau tidak kamu usaha, Allah tidak akan merubahmu. Ini berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan apa? Kita. Dan kita meyakini kondisi kita sekarang terpuruk umpamanya, miskin, itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita berusaha dalam upaya, dalam usaha rezeki, berdagang dan yang lainnya ditempuh. Itu semuanya juga telah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Sampai engkau berhasil, Allah limpahkan rezeki untukmu. Keberhasilanmu itu juga telah ditentukan, dicatat di Lauhul Mahfuz. Cuman karena kita tidak tahu takdir kita apa, kita diperintahkan melakukan asbab. Wong mriyang ya berobat. Wong kepengin rezeki ya usaha. Tahu dirinya bodoh, kepengin punya ilmu ya belajar. Kamu kepengin nahwu shorof, bisa baca kitab. Enggak akan berubah kondisimu kalau tetap saja seperti itu. Ngaji ora gelem, baca kitab gundul kepengin lancar. Ora jarate, Pak. Berarti ora jarate. Dan mungkin bagaimana mungkin kamu bukan orang Arab? Orang Arab saja kalau dia tidak terpelajar dengan ilmu nahwu dan sharaf, mereka juga tidak bisa membaca. Walaupun bahasanya Arab. Wa hadza qaum muslimin. Kita apalagi saya kepengen lancar membaca Arab. Nahwu sharafnya enggak pernah dipelajari. Enggak akan mungkin engkau berubah. Tiba-tiba ting begitu, tiba-tiba mahir. Enggak ada ilmu ting-tingan, Pak. Ilmu laduni, ilmu ujuk-ujuk teka dewek. Itu tidak ada. Harus ada upaya. Nah, ayat ini berkaitan dengan kita. Disemangati, dicambuk. Ayo berupaya kamu, berusaha. Enggak akan berubah kondisimu kalau kamu sendiri tidak berjuang untuk merubahnya. Saya tidak tahu tauhid. Ya belajar. Menyelesaikan bab tauhid dari kitab-kitab tauhid yang ada. Saya tidak paham-paham asma sifat. Ya belajar bab asma sifat. Kalau kamu tidak kunjung belajar, kamu tidak akan mungkin tahu. Inilah dia. Tidak bertolak belakang dengan keyakinan kita takdir. Tidak bertolak belakang. Karena kita yakini semua itu telah ditakdirkan. Cuman kita tidak tahu. Urusan kita menjalani sebab-sebab keberhasilan. Bisa dipahami? Ya. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita kepengen dapat pahala yang banyak. Berusaha tidak? Apa mengatakan kalau takdirku pahalanya banyak, nanti akan banyak dengan sendirinya? Tidak. Harus kita berupaya beramal soleh, karena pahala itu kaitannya dengan membalas amal soleh yang kita lakukan. Ketika engkau bisa beramal soleh dan mendapatkan pahala yang banyak, itu takdirmu. Alhamdulillah, syukurilah. Kalau ada orang yang mengatakan, saya beriman kepada takdir, nanti kalau saya ditakdirkan surga, pahalanya banyak, kan akan dapat pahala juga, takdirku seperti itu. Terus bagaimana sekarang? Ya biar saja, malas, gak mau talabul ilmi, ibadah pun enggak, senangnya dosa dan maksiat. Ingatnya cuma nanti takdirku surga, kan juga masih surga. Ya tidak, takdirmu sekarang ini yang ada malas, maksiat, yang seperti itu jurusannya ke neraka. Ini dia. Tidak akan berubah sampai engkau merubahnya. Bisa difahami hadirin? Itu kaitannya dengan kita. Perubahan itu kaitannya dengan kita. Kita sakit, berobat, ada perubahan sembuh. Kita rasakan perubahan itu. Kita miskin, berupaya, berusaha, bisnis, ternak, atau yang lainnya. Rezeki lancar, kemudian meningkatkan ekonomi. Bertambah rezeki, uangnya banyak. Berubah. Tetapi yang di lauhil mahfudz sana, tidak akan berubah. Ketika miskin, ya ditulis di sana miskin. Ketika engkau sedang berupaya, itu sudah ditulis. Usaha apa yang kamu lakukan, itu sudah ditulis. Kapan kamu kaya, itu juga sudah ditulis. Perubahan yang kamu rasakan, ada di lauhil mahfudz. Yang di lauhil mahfudz tidak berubah. Cuman kita yang merasakan berubah. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah, ini pembahasan tentang takdir. Yang terakhir, wa qala wal imanu biha bin nusus la yuqalima lima fa'ala Allah wa kada wa lima qaddar al kada wa lima amara bi kada wa lima naha an kada. Kita wajib beriman dengannya. Dan tidak boleh bagi kita berkata, kenapa seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh bagi kita berkata, kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Tidak boleh. Itu bukan urusanmu. Allah sang penguasa mutlak. Biyadil amru kulluh. Di tangan Allah segala urusan. Jangan kau bertanya, kenapa begini ya Allah? Kenapa begitu ya Allah? Kenapa kau berbuat seperti ini ya Allah? Kenapa? Tidak boleh kita berkata seperti itu kepada Allah. Karena Allah adalah sang penguasa mutlak. Qala la yuqalima wa la kaifa. Tidak boleh dikatakan mengapa dan kenapa. Innamul iman wa istislamu taslim. Tak lain itu adalah hanya kita beriman kepada perkara takdir, wal istislam, berserah diri, wat taslim, dan menerima semuanya. Lina hadi tasa'ulat qatakunu nasyiatan al-i'tiradat ala Allah. Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan, kenapa? Kenapa begini Allah? Mengapa begitu ya Allah? Kenapa Allah takdirkan begini? Kenapa tidak takdirkan begitu? Pertanyaan tasa'ulat yang seperti ini kadangkala membawa untuk seorang membantah Allah Azza wa Jal, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ala qadarihi, ala syar'ihi. membantah takdirnya, atau membantah dan menolak syariatnya, atau perintah dan larangannya. Fama alaika illa taslim, maka tidak ada kewajiban bagimu, tidak ada ranah bagimu, kecuali hanya berserah diri dan menerima segala sesuatunya. Khasatan fi babi al-qadar, lebih khusus dalam bab yang berkaitan dengan takdir. Lana bab al-qadar kama yuqal sirullah, karena bab tentang takdir sebagaimana dikatakan oleh para ulama itu adalah rahasianya Allah. Fama arafta minhu fahmadillah, apa yang kau tahu dari takdir Allah maka bersyukurlah. Sesuatu yang telah terjadi kita yakini itu adalah takdir. Sesuatu yang belum terjadi kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi, "Idza asabaka syai' fala takul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al." Apabila menimpamu sebuah malapetaka, maka jangan kamu katakan, kalau tadi begini, akan begini, akan begini. Jangan kamu katakan itu. Akan tetapi ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semuanya adalah takdir Allah. Dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kita tertimpa musibah penuh dengan penerimaan, ini semuanya atas kehendak Allah. Tidak akan sia-sia ketika kita sabar dalam menghadapinya. Itu sikap kita. Bukan mengatakan, kenapa kok begini Allah? Kenapa takdirnya begini? Kenapa saya yang kena musibah? Kok bukan mereka? Pertanyaan seperti ini haram. Gua akan menentang bab takdir. Dan gua akan melawan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada adalah berkeluh kesah dan menentang Allah dan tidak terima dengan takdir. Wal'iyadu billah. La takul lima wala kaifa, inna mu'tasiku fil iman biha. Jangan kau tanyakan kenapa dan mengapa. Tak lain dak yang kau percaya dan mengimaninya saja. Hadal wajibal muslim, inilah yang wajib atas setiap muslim. Wa hadha muqtada syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, dan ini adalah konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, annaka mustaslimun lillah fima ya'muru bihi wa yanha anhu wa syar'uhu wa fima yuqaddiru alayka min khairin wa syarrin, termasuk di antara kandungan konsekuensi syahadatain adalah kita menerima segala sesuatu dari Allah Azza wa Jal, berserah diri kepadanya. Yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang, ataupun yang Allah syariatkan, ataupun yang Allah takdirkan. Semua itu wajib kita menerima dengan penuh penerimaan. Yusallimu taslima. Wallahu alam bisawab. Selesai sudah bab yang berkaitan dengan takdir. Insyaallah akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan bab akidah pada kalimat yang berikutnya. Wa man lam ya'rif tafsirul hadithi wa yablughu aqluhu wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa hukima lahu fa 'ala al-iman bihi wa taslimu lahu mithlu hadith as-sadiqul masduq wa mithlu ma kana min mithluhu fil qadar wa mithlu hadith ar-ru'ya kulliha wa innat 'an al-asma'i wastawhish minha al-mustami' wa innama 'ala al-iman biha wa li yurd minha harfan wahidan wa ghayruha min al-ahadith al-ma'thurati 'an thiqat. Insyaallah akan kita bacakan ini dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.